Thank you. beserta doa harapan.

Cinta. dalam gelisah hati yang gundah, aku diam sendiri merenungi yang kini terjadi di antara kita berdua. sendiri. Lama waktu menjawabnya. Untuk lupakan segalanya. Lakukanlah semua ini untukku. Lepaskanlah belenggu cinta ini agar

menanggung beban dan berat untuk kulap. sudah kau sakiti, sedang kesabaranku mulai hilang kini. Walau di hatiku menanggung beban dan berat untuk ku lepaskan. Sky. bayang-bayangmu kekasih yang selalu membuat gundah hatiku. Karena dirimu berselimut